بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير كتاب ملاميني adalah تفسير سورة الحديد sebagaimana surat-surat yang lainnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama adalah Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subbaha bertasbih lillahi untuk Allah, bertasbih untuk Allah dalam rangka menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala apa-apa yang tidak pantas bagi Allah berupa aib, cacat, kekurangan, segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Maha sempurna zat-Nya, dirinya. Maha sempurna nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ma fis samawati wal ard. Ma apa saja. Ini bermakna umum. Yang ada di 7 lapis langit dan bumi. Ma adalah isim mausul bermakna ladhi, dan itu termasuk lafaz yang bermakna umum, mencakup seluruh apa yang ada di 7 lapis langit dan bumi. Oleh karena itu Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, anna jami'a ma fis samawati wal ardi, sesungguhnya seluruh yang ada di langit, di 7 lapis langit dan bumi, minal hayawanatin natiqati, dari makhluk-makhluk hidup yang berbicara, wassamitati, dan yang tidak berbicara, wa ghairiha, dan selainnya, wal jawamid, dan benda-benda mati, semuanya tusabbihu bihamdi rabbiha, semuanya bertasbih dengan pujian terhadap Rabb-nya, wa tunazzihuhu amma la yaliqu bijalalihi, dan membersihkannya dari hal-hal, dari apa-apa yang tidak selaras, tidak sepadan dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. dalam surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu. Wa man fihinna, bertasbih untuknya 7 lapis langit dan bumi dan penghuninya. Nah, ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai' tidak ada sesuatu pun illa kecuali yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih bihamdih dengan pujian terhadapnya. Walakin akan tetapi, la tafqahuna, kalian tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Bagaimana bahasa mereka bertasbih? Kalian tidak faham, hanya Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, yang Maha mengetahui segala perkara ghaib. Hanya Dia yang mengetahuinya. Ya. Wa in min syai'in illa. Ini min syai' di sini, syai' di sini juga bermakna umum. Kata Sa'di rahimahullah, min hayawanin natiqin wa ghairi natiqin. Ya, tidak satu pun makhluk dari kalangan makhluk hidup yang berbicara dan tidak bisa berbicara. Wa min asjar, dan dari kalangan pohon-pohon. Wa nabat, tumbuhan. Wa jamidin, ya, dan benda padat, ya, benda mati. Wa hayyin wa mayyit, yang hidup dan yang mati. Aku hidup dan benda mati. Baik. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Maka tetapi kalian tidak mengetahui tasbih mereka, tidak memahami tasbih mereka, tidak faham. Hanya Allah SWT yang memahami hal itu, yang mengetahui hal itu. Kemudian Allah menutup ayat pertama ini dengan wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang al-aziz, yang maha perkasa. Al-hakim, yang maha bijak. Dengan hukum-hukumnya yang sempurna, baik hukum-hukumnya yang bersifat kauni, hukum kauni, qadari, hukum yang terkait dengan takdir, ya, segala yang Allah takdirkan, maupun hukum syar'inya, hukum syariatnya. Seluruh hukum-hukumnya maha sempurna dan maha bijak. Tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada unsur kedzaliman padanya. Semuanya adil. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu, hanya miliknya. Ini dalam ilmu nahwu khabar muqaddam. Ya. mubtada'nya mu'akhar mulku, ya, di takdimnya suatu khobar dalam kalimat dahulukannya itu menunjukkan hasr, pembatasan. Jadi diartikan hanya miliknya, selain Allah tidak memiliki, hanya milik Allah, milik dia. Mulku, kerajaan, kekuasaan, as-samawati wal ardh, tujuh lapis langit dan bumi. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumitu, dia yang mematikan. Dia yang menghidupkan. Dia yang menciptakan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dia yang mengatur seluruh urusan yang ada di langit dan di bumi. Dia yang memberi rezeki. Ya. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Rabb, Tuhan pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta yang merupakan kerajaannya, kekuasaannya. Yuhyi, menghidupkan. Wa yumitu, dan mematikan. Allah yang menghidupkan, yang menciptakan dan mematikan. Yang hidup dimatikan. Hanya Allah yang Maha Kuasa melakukan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menutup dengan wa huwa, dan dialah satu-satunya zat yang ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Selain Allah tidak ada yang maha kuasa. Kemudian ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Empat nama berturut-turut. Al awwal, al akhir, al zahir, al batin, min al asma'il husna. Termasuk dari sederetan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Huwa, dialah Allah al-awwalu, yang pertama. Alladhi laisa qablahu syai'. Zat yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Tidak ada sesuatu sebelumnya. Ya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, li'annahu law kana qablahu syai'un lakana Allahu makhluqan. Karena sesungguhnya kalau seandainya ada sesuatu sebelum Allah, itu artinya adalah Allah makhluk. wa huwa azza wa jalla al-khaliq. Sedangkan Allah azza wa jalla adalah pencipta, pencipta seluruh makhluk. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis yang sahih menafsirkan al-awwal dengan mengatakan alladzi laisa qablahu syai', dialah yang pertama yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Maka kata Ibn Utsaimin rahimahullah, fakullul mawjudati ba'dallahi falaysa ma'ahu ahadun wala qablahu. Fakullul mawjudati, maka seluruh wujud-wujud yang ada, wujud-wujud makhluk ya, selain Allah, ba'dallah, semuanya ada setelah Allah, karena Allah yang menciptakannya. Falaysa ma'ahu ahadun, maka tidak ada sesuatu yang bersamanya. Ya. Ini bersamaan dengannya, tidak ada. Wala qablahu, dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Segala sesuatu adalah makhluk yang pernah tidak ada, kemudian ada karena dicipta oleh Allah, semuanya tercipta, ada wujudnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir. Dan dialah al akhir, yang terakhir. Ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada kelanjutan hadis sahih yang disyaratkan tadi, alladzi laisa ba'dahu syai', ya, alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesuatu setelahnya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, li'annahu law kana ba'dahu syai'un, karena sesungguhnya ya, kalau seandainya ada sesuatu setelahnya, setelah Allah, lakana ma ya'ti ba'dahu ghairu makhluqin lillah, sungguh adalah yang datang setelah Allah itu bukan makhluk Allah, jika ada setelah Allah. Wal makhluqatu kulluha makhluqatun lillahi azza wa jal. Sedangkan makhluk-makhluk semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Fahuwal awwalu la ibtida'a lahu. Maka dialah Allah yang pertama yang tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah tidak ada. Senantiasa yang pertama, ya, tanpa ada permulaannya. Beda dengan makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah, pernah tidak ada kemudian diciptakan, ada permulaannya. Adapun Allah tidak ada permulaannya, senantiasa ada sejak dahulu. Tanpa ada permulaannya. Wal akhiru lan tihaa lahu, dan dialah yang terakhir yang tidak ada penghabisannya, kekal. Laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu setelahnya. Bagaimana Bagaimana dengan surga dan neraka? Surga dan neraka adalah makhluk Allah. Allah ciptakan. Allah menghendaki surga dan neraka kekal, kekekalan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kekekalan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kekal bersama dengan penghuninya. Ya. Setelah ahlul jannah, para penghuni surga itu, yang tadinya tidak ada, Allah ciptakan. Ya, di muka bumi. Kemudian Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian Allah kekalkan dalam surga. Begitu pula ahlul nar. Tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Ada di muka bumi. Kemudian Allah matikan, kemudian bangkitkan, hidupkan kembali, kemudian Allah masukkan dalam neraka, Allah kekalkan dalam neraka. Kekekalan yang dikehendaki. Naam. Wadh-dhahiru, dan dialah al-zahir, kata Nabi alaihi salatu wasalam pada kelanjutan hadis tadi, alladzi laisa fawqahu syai'un. Al-zahir yang tidak ada sesuatu di atasnya. Dialah yang paling atas. Dialah satu-satunya zat, diri, wujud yang paling atas. Al-Zahir di atas segala sesuatu. Selain Allah, semuanya makhluk ciptaan Allah, semuanya ada di bawahnya. Mulai dari Arasy yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang pertama, yang mengatapi Jannatul Firdaus, yang merupakan awsaful jannah wa a'lal jannah, yang merupakan surga bagian tengah dan paling atas, diatapi, yang diatapi oleh Arasy. Jadi Jannatul Firdaus, surga bagian tengah dan paling atas, diatapi oleh Arasy. Ya. Dan surga itu di atas langit. Ya, di bawah surga langit, terus yang angkasa bumi yang kita pijak 7 lapis ke bawah. Ya. Ini semuanya bulat seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau menukil ijma' ulama. Bulat. Sudah pernah kita lewati ya, bahwa bulatnya bulat lonjong seperti telur. Kemudian diatapi oleh langit yang juga bulat mengatapinya. Langit pertama, kemudian di atasnya langit kedua. Terus ya, berarti sebenarnya akan datang nanti penyebutan tentang itu. Pada ayat berikutnya, berarti semakin ke atas semakin luas. Langit kedua lebih luas. Langit ketiga lebih luas. Terus. Sampai habis langit ketujuh. Dan di atas surga, jannah. Tingkat-tingkat. Mi'ah darajah. 100 tingkat. Dalam hadis, surga pertengahan dan yang paling atas Jannatul Firdaus. Ya. Yang kita dibimbing oleh Nabi, jika minta surga, mintalah masuk dalam surga Firdaus. Yang diatapi oleh Arasy Allah. Ya, Arasy yang paling besar, yang paling atas. Allah di atas Arasy. Sebagaimana akan datang pada ayat berikutnya. Thumma stawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala Maha Tinggi menetap di atas Arasy sendirian. Semua makhluk di bawahnya, Arasy dan seterusnya yang sudah digambarkan tadi, semuanya di bawahnya. Ya. Pernah ana ceritakan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Arsy. Ya. Bagaimana memahami ini, bumi bulat dan penduduk bumi itu di atas bumi yang bulat ini. Ya. Dan semuanya ya, melihat langit di atasnya. Allah di atas mereka semua. Jadi jika kita pikirkan ada di balik kita di sana ada orang. Kan begini kan? Berarti di balik kita ada orang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, andaikan dari titik ini ya, dari titik di bumi ada yang dia masuk ke dalam ya. Dia masuk ke dalam bumi terus menembus gitu. Dan dari balik sana ada juga yang menembus, nanti telapak kakinya akan ketemu. Telapak kakinya akan ketemu. Jika keluar-keluarnya keluar semua, dua-duanya keluar menghadap ke atas semua ke langit. Ya kan? Bisa dipahami? Nah. Jadi langit itu lebih besar, lebih luas daripada bumi. Langit kedua lebih luas daripada yang pertama dan seterusnya tadi, ya kan? Ya. Di atas sana juga ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikabarkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi, lebih besar daripada langit dan bumi. Itu kursi. Arasy lebih besar lagi. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari itu semua. Ya. Fa kullul makhluqati tahtahu jalla wa ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka seluruh makhluk di bawahnya. Falaisa fawqahu syai', maka tidak ada suatu makhluk pun di atasnya, semuanya di bawahnya. Wal batinu, dan dialah al batin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alladhi laisa dunahu syai', yang tidak ada sesuatu selainnya yang menghalangi Allah dari makhluknya. Itu makna laisa dunahu syai', yang tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari makhluknya. Ay la yahulu, kata Ibn Uthaymin, ay la yahulu dunahu syai'un. La yahulu dunahu syai', tidak ada sesuatu yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Khabirun alimun bikulli syai', Allah Maha tahu segala sesuatu. Akan datang nanti, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian, menyertai kalian di mana saja kalian berada. Dalam keadaan Allah, posisinya, keberadaannya di atas arasy, wujudnya, zatnya, dirinya, seperti telah kita dengar tadi, al-zahir, makhluknya semua di bawahnya, tetapi Allah menyertai seluruh makhluk yang ada di bawahnya dengan mengetahui mereka semua. Tidak ada yang menghalangi Allah dari makhluk-makhluknya dari bawahnya. Laisa dunahu syai', la yahulu dunahu syai'. Semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, melihat mereka semua, dengan pendengarannya, mendengar suara-suara mereka semua, dengan pengawasannya, mengawasi mereka semua, karena Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb pencipta mereka, penguasa mereka yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Maka Allah menyertai mereka, bersama mereka. Bersama mereka artinya menyertai mereka dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pendengarannya, dengan pengawasannya, dalam keadaan dirinya di atas sendiri. Nah, jadi sebagaimana akan datang nanti pada penjelasan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah menyertai makhluknya dengan makna yang telah dijelaskan tadi, itu akidah salaf, akidah ahli sunnah jamaah, ya, menunjukkan batilnya akidah yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya, bersama makhluknya, ada di mana-mana. Hada mustahil. Hada mustahil. Ini mustahil. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Makhluk ini tidak ada apa-apanya zatnya dibandingkan kebesaran zatnya Allah Ta'ala. Sudah digambarkan tadi, ya, perbandingan bumi, langit, ya, kursi, aras, dan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jauh lebih besar dari itu semua, tidak bisa dibandingkan. Bagaimana mungkin Allah bisa ada di bumi bersama makhluknya? Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti menggenggam bumi, melipat langit hanya dengan satu tangan. Diamin. Dengan satu tangan, dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin bisa terbayangkan, terfahami Allah ada di tengah-tengah makhluknya, bersama makhluknya, menyatu, ada di mana-mana, seperti akidah wahdatil wujud. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Ya. Tidak logisnya mereka, cara mereka berpikir. Tidak sehat. Ya. Menunjukkan sesatnya pemikiran itu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Bumi semuanya, ya, genggam dari kiamat, dan 7 lapis langit dilipat oleh Allah biyamin, dengan tangan kanan, satu tangan. Ya, ini harus difahami akidah ahli sunnah jamaah, akidah salaf, akidah Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari hadith Nabi. Nah, kesimpulannya kata Ibn Uthaymin rahimahullah, al-awwal wal akhiru, yang pertama dan yang terakhir, yang pertama yang tidak ada permulaannya, ya, dan yang terakhir yang tidak ada penghabisannya, sedangkan makhluk semuanya ada permulaannya dan tercipta secara Allah, dan ada batas akhirnya, ya, tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibn Uthaymin ijtimala ala umumiz zaman. Dua nama ini dengan dua kandungan makna yang menunjukkan sifat yang dijelaskan maknanya itu, keduanya meliputi keumuman waktu. Ya. Jadi waktu mau ditarik. Ya. Ke belakang sampai tidak ada batasnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, yang tidak ada permulaannya. Sejak dahulu tanpa ada batas permulaannya. Terus ke depan selamanya, tidak ada habisnya. Kekal selama-lamanya. Tanpa ada batas akhirnya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi akan punah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal, tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Dan memuliakan. Jadi ini meliputi keumuman zaman. Ya. Wadzahiru wal batinu, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ala ishtamala ala umumil makan. Keduanya ya, menunjukkan liputan seluruh tempat. Seluruh tempat. Karena ya, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluk alam semesta ini, makhluk yang ada ini. Mulai dari arasy yang paling atas dan seterusnya ke bawah. Ya. Bersama dengan itu Allah menyertai seluruh makhluknya bersama mereka. Laisa dunahu syai, tidak ada yang menghalangi dari Allah Ta'ala. Mereka semua diketahui oleh Allah Ta'ala dan seterusnya telah dijelaskan tadi. Jadi meliputi seluruh tempat. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup ayat ini, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah Ta'ala yang bi kulli syai', terhadap segala sesuatu, alim, maha tahu. Maha tahu atas segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah Ta'ala wujudnya, dirinya, zatnya di atas arasy, makhluk semua di bawahnya, tapi Allah menyertai mereka semua, bersama mereka, mengetahui mereka semua dimanapun tempatnya berada, posisinya berada di alam semesta ini, Allah mengetahui mereka semua, melihatnya dan seterusnya yang telah dijelaskan tadi. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Barakallahu fikum. Naktafi bi hadzal qadr, jazakumullahu khairan. Wal mu'adzin yu'adzin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.